apakah ayah tiri itu mahram? Ayah tiri itu apa sih? Kita punya emak. Emak kita kawin lagi. Emak kita kawin lagi sama laki-laki. Laki-laki itu namanya ayah di ayah tiri. Itu nama ayah tiri. Ayah tiri itu dia menjadi mahram kita dengan catatan. Satu, kalau dia mohon maaf kalau sudah berhubungan badan dengan ibu kita atau dengan ibunya, maka si anak menjadi mahram. Termasuk si bapak itu enggak boleh kawin sama anaknya itu kalau setelah berhubungan badan. Jadi bukan akad. Jadi kalau sudah ayah tiri kita, kalau akad doang, akad sama emaknya, belum berhubungan badan, itu masih belum mahram. Masih, dan boleh dinikahi dengan catatan emaknya dicerai dulu. Misalkan Muhammad kawin sama Fatimah. Fatimah ini janda, kawin. Nama anak Fatimah Zainab. Belum berhubungan badan, maka Zainab belum mahramnya Muhammad, belum jadi anak tiri. Anak tiri tapi belum jadi mahram. Dipasti lihat Zainab anaknya lebih cantik daripada emaknya. Nyesal aku kawin sama emaknya. Lebih baik aku kawin sama anaknya. Boleh atau tidak? Boleh. Karena dia belum berhubungan badan. Maaf kalau ada yang kecil-kecil. Belum begitulah ya. Boleh cerai mak ya. Kawin anaknya. Beda kalau sama anak. Kalau sama anak bukan berhubungan ketika akad. Berarti mertua. Begitu kita kawin sama anaknya, ketika kita akad qabil tu tazuja nikah bi mahar madgur, langsung maknya mahram sama kita. Pas tengok maknya lebih cantik. Salah aku kawin sama anaknya. Aku kawin sama maknya aja. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Tapi saya belum berhubungan sama anaknya. Tidak boleh. Karena kalau anak dengan akad mahram sama orang tua. Tapi kalau orang tua tidak cukup akad, harus berhubungan baru anaknya mahram. Jadi kalau ayah tiri kapan mahram dengan kita? Kalau dia sudah berhubungan dengan emaknya. Kalau sudah berhubungan dengan emaknya, maka kita mahram. Boleh kita buka aurat. Bersentuhan tidak batal. Langsung saja boleh. Dan dia tidak boleh kawin sama kita. Karena sudah mahram. Tapi walaupun begitu, tetap dong kita jaga aurat. Karena setan itu punya 1001 cara untuk menjerumuskan anak Adam. Banyak kan berita ayah tiri menghamili anak tirinya. Jangankan anak tiri, anak kandung dihamili aja banyak. Apalagi anak tiri. Maka kita anak tiri, walaupun sudah mahram, tetap kita menjaga aurat. Adabnya begitu. Karena Islam itu bukan berbicara halal haram, enggak. Berbicara adab, berbicara etika. Berbicara adab, jadi ya tetap pakai baju yang layak, yang apa namanya, yang rapi, yang menutup aurat. Ya walaupun tidak bapak buka kerudung, karena di rumah masuk kerudung terus, dan pada akhirnya kan capek juga mungkin kan, masa dari kamar mau ke WC kerudung. Boleh buka kerudung tapi pakai baju yang ketutup. Komparatif bagi kaos oblong keluar, kelihatan auratnya bukan gitu, ya nanti na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau orang tuanya sudah berhubungan sama bapaknya, maka anak tirinya mahram sama bapak tirinya tersebut dan tidak boleh dinikahi. Kalau dinikahi haram, tidak sah. Wallahu a'lam bishawab.